بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Kita masih bersama dengan kaidah menimbang antara mafsadah dengan maslahah, mafasid dan masalih. Yaitu apabila datang dalam waktu yang sama masalih dan mafasid, kebaikan dan keburukan, maka yang menjadi tugas utama kita adalah mentarjih, merajihkan antara mafsadah dan maslahah. Apabila bertentangan antara larangan dan perintah, antara maslahah dan mafsadah, antara hasanah dan sayyi'ah, maka ditimbang dulu. Kalau bersamaan, contohnya antara maslahah dan maslahah, sama-sama masalah, sama masalih, dalam satu hal datang dua masalih, jelas masalih yang lebih utama itu yang lebih kita dahulukan. Dan juga apabila datang sama-sama mafsadah, ini mafsadah, ini juga mafsadah, apa yang harus kita lakukan? Maka irtikabul akhaf doro raini, maka kita melakukan kemudaratan yang lebih ringan dengan meninggalkan kemudaratan yang lebih besar. Seperti ini sekedar contoh kasus saja ya, seperti apa yang terjadi pada masa sekarang ini yang berkaitan tentang khilaf di antara para ulama yang berkaitan masalah pemilu. Contohnya aja ya. Ini berkaitan dengan masalih dan mafasid. Kita tahu bahwa pemilu itu bagian daripada demokrasi, dan demokrasi itu jelas bertentangan dengan Islam. Para ulama yang membolehkan ikut pemilu semuanya berkeyakinan bahwasanya demokrasi adalah sesuatu yang menyelisih Islam. Semuanya punya keyakinan seperti itu. Ulama ahlu sunnah ya. Kita tidak berbicara tentang ulama selain ahlu sunnah yang mungkin bicara tentang masalah siasah, terjun di siasah itu termasuk jihad dan yang semisalnya. Kita katakan tidak seperti itu. Jelas demokrasi itu bertentangan dengan Islam. Allah SWT berfirman, innal hukmu illa lillah, bahwa hukmu itu menjadi hak Allah SWT. Menetapkan hukum itu adalah hak Allah SWT semata. Allah SWT menciptakan manusia, menciptakan makhluk yang ada, tentu Allah SWT yang paling tahu tentang aturan-aturan yang berlaku bagi manusia, mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kebaikan pasti Allah SWT memerintahkan, kalau keburukan pasti Allah SWT melarang. Itu sudah ma'ruf. Yang jadi masalah ada apa? Kita melakukan ini, yaitu apa? Ini saya bicara masalah pemilu ya. Ikut pemilu itu bukan kemudian kita meyakini bahwasanya ikut pemilu itu bagian dari masuk adalah boleh. Tidak boleh. Tapi sebagaimana kaidah dalam masalah ini, seperti contohnya firman Allah SWT, innama harrama alaikum maitata wadam walhamal khinjir wa ma illa bihi lighallah faman turra ghayra baghin wala adfalah athmalah. Bahwasanya diharamkan atas kalian apa? Bangkai walhamal khinjir, daging babi, kemudian wa ma illa bihi lighallah, darah, dan apa yang disembelih untuk diagungkan kepada selain Allah SWT. Famani turra, dan barang siapa dalam keadaan terpaksa, dia tidak menghendakinya dan tidak berlebihan, maka tidak ada dosa atasnya. Seperti inilah kondisi ulama yang mengatakan bahwasanya ikut pemilu itu seperti makan apa? Makan bangkai. Dalam keadaan terpaksa, seseorang diperbolehkan makan bangkai. Karena menimbang masalah dan madharahnya. Nah, kalau dia tidak makan, jelas dia akan menemui kebinasaan. Ya, kalau dia tidak makan, dia akan. Tapi kalau dia makan, masuk pada perkara yang dilarang. Nah, ini mana yang dirojihkan? Tafak mafasid atau jalub maslahah? Maka para ulama mengatakan, enggak apa-apa, makan. Apa? Makan bangkai. Tapi dengan syarat tadi itu, yang namanya darurah itu qadar biqadariyah. Namanya darurah itu disesuaikan dengan kondisinya. Oleh sebab itu dalam ayat ini Allah SWT mengatakan, khair bakit wala adin. Dia aslinya tidak menghendaki hal tersebut, tapi karena terpaksa ya, maka dia lakukan. Wala adin, dan juga tidak melampaui batas. Maksudnya apa? Ya, dia makan bangkai sesuai dengan kebutuhan dia. Atau dia mendapatkan babi gitu, wah ini tidak ada makanan kecuali babi. Maka dia bunuh, kemudian dia ambil dagingnya hanya untuk sekedar bisa hidup dan sampai di tempat yang aman. Bukan kemudian sembelih buat sangu lagi, seterusnya. Ini melampaui batas ini. Sebagaimana teman-teman yang membolehkan apa? Ya, ikut pemilu. Antara masalah dan madharahnya, menimbang-nimbang. Nah, tapi bolehnya ikut pemilu selesai. Tidak kemudian setelah itu langsung terjun dalam siasah, dalam perpolitikan, dalam dunia persilatan politik ini yang tidak pernah habisnya. Cukup selesai dipilih, dianggap bahwa ini lebih bagus. Nah, ini membela umat Islam. Nah, ini dia lebih cenderung kepada Islam. Nah, membela kepentingan rakyat. Nah, sudah kita pilih, selesai. Tidak kemudian setelah itu kita setelah memilih, menoleh lebih lain. Ah, wani piro, ah, begitu bahasanya kayak gitu sekarang. Berapa? Ah, ini sudah lain lagi nih. Seperti itulah kondisi. Ini salah satu contohnya. Menimbang masalah dan madharah. Sama-sama masalah, mana masalah yang lebih besar kita ambil. Sama-sama madharah, maka mana yang lebih ringan madharahnya kita lakukan. Ya, seperti itu ikhwah. Tapi harus diingat bahwasanya ketika menimbang antara masalah, masalih dengan masalih, madarah dengan madarah, masalih dan madarah, itu harus dengan timbangan syar'i. Dan ini serahkan kepada ulama, bukan asal saja. Ada kaidah-kaidah yang harus mereka ikuti, mereka lewati untuk bisa menentukan mana yang maslahat dan mana yang madarah, mana yang dirajihkan antara madarah dan masalah dan seterusnya ya. Seperti contohnya ya, kita dapati seperti zamannya Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Orang Tatar ini suka mabuk. Tapi kalau tidak mabuk ganggu orang. Kalau pada waktu mabuk enggak ganggu orang. Ya. Mana kira-kira? Minum khamr madharah. Ya toh? Ganggu orang juga madharah. Sama-sama madharah. Mana kira-kira yang lebih ringan? Ya, sudah biarkan aja mabuk tapi enggak ganggu orang. Iya toh? Nah, ini fikih ini. Yang satu berbuat maksiat minum minuman. Yang satu apa? Istighosah di kuburan. Ini maksiat, ini juga maksiat. Tapi mana yang lebih berat? Istighosah di kuburan ini harus kita cegah. Nah, ini menimbang masalih dan mafasid. Ini kaidah yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Ini panjang di sini tapi karena saya tidak mungkin menjelaskan ini harus dengan kaidah-kaidah yang panjang, tapi paling tidak gambarannya seperti itu. Apabila tabrakan antara masalih dengan mafasid, mana yang lebih mana? Maka menolak kemudharatan harus didahulukan daripada mendatangkan masalih. Apabila sama-sama masalih, maka masalih yang lebih besar harus kita ambil. Atau sama-sama mafasid. maka yang lebih ringan kita lakukan dan kita tinggalkan yang lebih besar, begitu ya. Nah, seperti contohnya sering kita dapatkan di antara teman-teman yang apa namanya, semangat sekali untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini perhatikan ya. Lihat kemungkaran. Sikat. Tapi lihat dulu. Kalau nahyu anil mungkar ini mendatangkan kemungkaran yang lebih berat lagi, maka tidak boleh. Ya. Seperti contohnya ya. Ya. Dan ini kebanyakan teman-teman yang bergerak dalam bidang seperti ini jahil terhadap masalah dakwah ya, masalah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kewajiban seperti disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan apa? Dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Ini seorang harus menempatkan kedudukannya masing-masing pada tiga tahapan ini. Yang pertama dengan tangannya. Ini kewajiban siapa? Apa kewajiban setiap orang melihat kemungkaran langsung disikat begitu? Ini tanggung jawab siapa? Waliul amri, penguasa. Dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan. Serahkan sama kepala polisi. Kita melihat kemungkaran di suatu tempat ya sudah. Kemungkaran yang jelas-jelas itu adalah dari sisi aturan hukumnya dilarang. Judi, ya minuman keras, mungkin prostitusi dan yang semisalnya. Laporkan ke polisi pak, polisi ini sudah selesai urusan. Dia mengerjakan atau tidak itu bukan tanggung jawab kita. Sampaikan saja selesai. Pak ini mohon maaf ini pak, ini mengganggu masyarakat. Nah, apa ini? Ini minum khamr, ini judi, selesai. Tanggung jawab kita pak, dengan lisan kita. Ada pun yang merubah, yang punya kekuasaan, yaitu pilih biadihi. Ya. Kenapa? Kalau kita menegakkan langsung nahyu anil mungkar, ada kemungkinan datang kemudaratan yang lebih besar kepada kita. Seperti apa yang terjadi perang. Yang terjadi gerbek kafe, kemudian akhirnya rame. Nah, yang satu preman, yang satu laskar Islam katanya. Akhirnya perang terjadi di antara mereka. Akhirnya disweeping orang-orang yang pakai jenggot dan seterusnya. Pernah kejadian tahun berapa saya lupa. Jadi sweeping gara-gara kasus perang di Solo. Saya datang dari Jawa Timur, naik bis, di sweeping di terminal. Ada apa? Saya tidak ada urusan dengan Mas datang dari mana? Saya datang dari Jawa Timur. Bukan orang Solo, lihat aja KTP saya orang. Oh ya sudah. Nah, tak cari asalnya apa? Ternyata jadi perang pada saat itu dan di sweeping. Orang-orang yang berjenggot, orang yang komis di sweeping. Sekarang apa hasilnya? Mencegah kemungkaran, mendatangkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Coba, ini karena kejahilan. Kejahilan tentang apa? Tentang masalah dan mafasid, bagaimana meredisikan, bagaimana menimbang, dan bagaimana mengukur. Ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin yang hanya bermodalkan semangat tanpa ilmu, tanpa bimbingan para ulama. Mafsadahnya lebih besar. Ada kuburan pernah kejadian di salah satu kota Jawa Timur. Ada teman-teman baru ngaji kitab Tauhid, Masya Allah. Besoknya menghancurkan kuburan. Wah, akhirnya ramai, diangkat ke polisi, diangkat ke Masya Allah, ditangkapi dan seterusnya. Coba. Ini bukan apa? Bukan masalah. Dan tiba-tiba, seperti contohnya kalau antum melihat kemungkaran. Kalau saya mencegah kemungkaran, insya Allah yang boleh antum lakukan, kemungkaran hilang. Itu yang paling utama, antum cegah. Anda kalau mencegah kemungkaran ini, insya Allah kemungkaran akan hilang. Antum cegah. Atau kemudian kedua, kalau saya cegah kemungkaran ini, insya Allah berkurang kemungkarannya. Antum lakukan. Kemudian ketiga, antum cegah kemungkinan hilang dan kemungkinan tetap dan tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Ini tempatnya istihad ini ya. Ada kemungkinan apa kemungkinannya hilang atau berkurang, ada kemungkinan tidak, tetap. Tapi tidak mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Ini mahal istihad ini. Wah, bagaimana ya? Bismillah lah, saya coba untuk menegakkan nahi anil munkar. Alhamdulillah, kemudian berkurang. Tapi kalau kemudian antum tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, mafsadah yang lebih besar, maka tidak boleh antum melakukannya. Antum tidak boleh melakukannya. Karena jangan sampai amruka bil ma'ruf wa nahyuka anil munkar mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Udah orangnya pun ayang. Ya. Ini kalau saya cegah perbuatan ini, ya akan datang kemungkaran lebih besar lagi. Mungkin tidak nyabung yang judi, minum khamar dan seterusnya. Itu sudah biarkan aja dulu. Sambil perlahan-lahan. Seperti apa yang dilakukan sahabat Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tadi. Ini minum khamar. Kalau enggak mabuk ganggu kaum muslimin, mudzalimin kaum muslimin. Tapi lah minum khamar, mereka tak ganggu. Mana? Ya sudah biarkan mabuk aja. Tahu kalau saya mati dalam keadaan mabuk, insya Allah masih dalam keadaan muslim begitu ya. Ya, tapi kalau kemudian dia akhirnya mengganggu kaum muslimin sampai kemudian menumpahkan darah mereka, lebih parah lagi kan? Sama-sama mafsad deh. Ini ya. Ini kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kaidah yang keempat ini. Taib khamisan qa'idatun annal ahkam al-usuliyata wal-furu'iyata la tatimmu illa bi amrainin huma wujudu syuruti wa intifa'al mamani. Kaidah bahasanya hukum yang berkaitan dengan masalah usul dan furu' tidak akan sempurna kecuali dengan dua perkara. Maksudnya berkaitan dengan usul prinsip agama dan juga furu', maksudnya apa? Yang berkaitan dengan masalah ibadah dan yang semisalnya. Harus ada dua syarat. Yang pertama adanya syarat-syaratnya wa intifa'ul mawani' dan tidak adanya apa? Penghalangnya. Ini prinsip yang agung ini dalam segala hukum syar'i, baik yang usul ataupun yang furu'. Antara syarat dengan apa? Penghalang. Apabila ada syaratnya, tapi ada mawani'nya, syaratnya terpenuhi, tapi ada mawani'nya, maka tidak bisa diputuskan hukum tersebut. Ya, tidak sah hukum tersebut. Seperti contohnya di sini ya. Ayatul wa'id fi haqqi man irtakaba umuran muharraman fahal. Ya, seperti ayat yang berkaitan dengan masalah ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan. Ya. Jelas, orang ini kalau dilihat dari syarat-syaratnya terpenuhi, harus dihukum ini. Mencuri dipotong tangannya, selesai. Ya, mencuri dipotong tangannya. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, adakah penghalang hingga keputusan tersebut bisa diterapkan? Ada penghalangnya enggak? Maka didatangkanlah orang tersebut. Kamu tahu hukumnya mencuri? Enggak. Saya tahu haram, tapi tidak tahu kalau hukumnya mencuri itu kalau sudah sampai nisabnya dipotong tangannya. Nah, taib. Ada orang berbuat zina, jelas terpenuhi syarat-syaratnya, mengaku berbuat zina. Ya, dia mengaku i'tiraf atau kemudian ada saksinya, syarat-syaratnya terpenuhi, dia harus dirajam. Tapi ketika ditanya, kamu tahu enggak hukumnya zina itu dirajam? Tahu dia haram, tapi tidak tahu kalau hukum zina itu dirajam. Oh, enggak tahu. Berarti mana ini penghalang untuk diterapkan hukum rajam pada orang ini? Seperti seseorang mengucapkan kalimat kufur. Seperti maunya contohnya banyak sekali dalam kaum muslim sekarang ya. Ya Syed Abdul Qadir Jailani, ya Syed Badwi, ya dan seterusnya. Saya kalau debat dengan orang Syiah itu mesti ya Zahra. Kalau teriak ya Zahra, ya Ali Madad. Ya Zahra itu memanggil siapa? Fatimah Zahra. Ya Ali Madad, wahai Ali, pertolonganmu kami harapkan. Seperti itu ya. Ini jelas apa? Ini perbuatan syirik. Syiriknya akbar ini. Kalau kita hukumi bahwa dia adalah seorang musyrik, syirikan akbar, beri keluar dari Islam. Tapi yang jadi masalah, adakah mawaneknya penghalang untuk menghukumi dia, dia adalah seorang musyrik akbar? Yang pertama, adakah orang yang menegakkan hujah kepadanya? Adakah orang yang menghilangkan subhat yang ada di kepalanya? Enggak ada semuanya. Padahal kita tidak bisa menghukumi dia apa? Sebagai seorang musyrik. Orang melakukan perbuatan bid'ah. Jelas perbuatan bid'ah. Tidak ragu lagi bahwa ini adalah perbuatan bid'ah. Syaratnya terpenuhi. Ini adalah perbuatan bid'ah. Apakah kemudian kita menghukumi dia? Dia adalah seorang mubtadi'. Kita lihat dulu, kita tanya. Ya akhi, kamu tahu enggak perbuatan antum ini perbuatan bid'ah? Wah, saya sejak dulu mengikuti orang tua saya seperti ini. Yang diajarkan orang tua seperti ini. Nah, contohnya maunya ada seorang ketika hendak melakukan apa saja ibadah, antara ibadah yang diperintahkan selalu nawaitu, nawaitu, nawaitu, sampai berubah-ubah nawaitunya. Ya. Ya, kadang-kadang sampai bingung sendiri dia. Pas pada waktu jadi makmum gitu ya. Nawaitu an usalli dhuhran apa rakaatan ma'muman lillahi ta'ala. Gitu. Masbuk dia. Terus begitu selesai salam, dia berdiri, datang orang belakangnya, pak pak pak gitu. Jadi makmumnya. Lah, waduh, tadi saya jadi makmum ya, berubah niatnya ini. Boleh enggak dalam waktu melaksanakan ibadah itu berubah niat? Oh, enggak sah. Oh, sebentar, kita ulang lagi. Batalkan sholatnya, kemudian mengulang lagi sholatnya. Kita tanya, mas, kok seperti setiap anu kok nama itu, dan seterusnya. Nah, seperti itu yang diajarkan orang tua saya, guru ngaji saya sejak dulu seperti itu. Nah, kita jelaskan. Berarti ketidaktahuan dia itu, jahal dia ini, jahalnya adalah apa? Jahalnya itu adalah penghalang untuk dihukumi dia adalah seorang ahlul bid'ah. Tapi kita katakan dia melakukan perbuatan bid'ah. Untuk menghukumi dia ahlul bid'ah, maka harus ada syarat-syarat yang terpenuhi, dan apa, penghalangnya juga harus tidak ada begitu. Seperti itu ya. Ini semuanya ya, seperti itu ya. Wa min dzalika shalat masalan la buta min wujudi syartiha. Wa huwa thaharah. Seperti salat, maka tidak bisa, harus ada syarat-syaratnya. Wa thaharah. Yaitu thaharah. Maka barang siapa hendak menegakkan salat tanpa thaharah, maka tidak sah. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena salah satu di antara syaratnya hilang. Ini kalau berkaitan dengan syarat-syaratnya semua terlaksana, tapi ada mawaneknya. Nah, semuanya menghadap kiblat dan seterusnya. Mawaneknya apa? Orang gila. Orang gila kan tidak ada kewajiban bagi dia. Maka sholatnya juga tidak sah. Walaupun syarat syariat terpenuhi, menghadap kiblat, kemudian apa namanya toharah, menutup aurat tepat waktu dan seterusnya, tapi apa? Ada mawadiknya. Siapa? Gila. Nah, karena dalam taklif itu salah satu anunya apa? Harus akil. Maka sholatnya tidak sah. Ya. Wa min hadzal asal takfir wa tabdi' wa tafsik. Itu semuanya ya. Nah, masalah pengkafiran, masalah pembid'ahan dan apa? Pemfasikan, mengatakan orang kafir, mengatakan orang al-bid'ah, mengatakan orang fasik dan seterusnya. Ini semuanya berlaku ketentuan ini, kaidah ini. Syarat-syaratnya harus terpenuhi dan kemudian apa? Penghalangnya apa? Ternafikan. Nah, menghalangnya ditiadakan. Kemudian mawqif ahli sunnah wal jamaah sa'irin ala manhaj salafus salih min takfir ahli al-bid'ah wal aqaid al-fasidah. Tafsil. Sikap ahli sunnah wal jamaah, orang yang berjalan di atas manhaj salaf dalam mengkafirkan pelaku bid'ah dan orang yang berakidah rusak, huwa tafsil. Tafsil. Jadi bukan mutlak ya. Karena al-bid'ah itu juga apa? Tidak dalam satu tingkatan. Di antara mereka ada yang dipastikan masalah pengkafirannya. Apa yang dilakukan jelas-jelas melakukan apa? Perbuatan yang bisa mengeluarkan dari dia, dari Islam. Seperti tadi, dengan perkataan, ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Zahra. Nah, ini permintaan apa? Istighosah kepada orang yang sudah meninggal. Yaitu apa? Memohon pertolongan kepada selain Allah. Sementara isti'anah dan istighosah itu adalah ibadah, dan ibadah itu hak Allah. Kalau ditujukan kepada selain Allah SWT, maka jatuh pada perbuatan apa? Syirik-syirik akbar. Atau melakukan perbuatan kufur. Ya. Seperti apa? Sujud kepada selain Allah. Ya, sujud kepada selain Allah. Atau kemudian istihza', mencela atau merendahkan ayat-ayat Allah SWT. Ya. Dan syarat-syaratnya terpenuhi pada orang ini. Dia sudah tahu hukumnya, sudah dijelaskan, ditegakkan hujah kepada dia. Subhat-subhat yang ada di kepalanya juga dihilangkan. Ya. Kemudian dia bukan orang yang jahil, maksudnya faham tentang hukum ini. Tidak ada mawaniknya, tidak ada penghalangnya. Nah. Kemudian ini bisa dipastikan nih ya, bahwa orang ini telah melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan kufur. Syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang lagi. Di antara mereka, orang yang tidak dihukumi dengan kufur, karena apa? Salah satu, contohnya syaratnya tidak terpenuhi, ataupun ada penghalang. Syarat untuk mengkafirkannya tidak terpenuhi, atau di sana ada penghalang sehingga tidak jatuh perbuatan kufur itu kepada dia. Ada penghalangnya. Ya. Kemudian di sana juga ada pendapat seperti yang saya jelaskan di sini. Tsumma innal qawla fi takfir ahli bid'ah wa takfir umuman mabni ala aslain 'adzimain. Kemudian pendapat pengkafiran terhadap ahli bid'ah dan mengkafirkan orang yang punya akidah fasidah secara umum itu dibangun di atas dua prinsip. Dua prinsip. Prinsip pertama, haduma dilalatu kitab wa sunnah. Dalil yang ditunjukkan dari Alkitab dan sunnah, ala annal qawla au fi'la sadir minal mahkum alaihi mujibal takfir. bahwasanya ucapan atau perbuatan yang keluar dari orang yang dihukumi tadi itu mengharuskan dia dikafirkan. Sebagai sebab dia dikafirkan. Dalil dari kitab dan sunnah yang menunjukkan bahwasanya ucapan atau perbuatan yang keluar dari orang yang dihukumi tadi itu betul-betul perbuatan kufur yang kemudian bisa dikafirkan orang-orang yang mengucapkannya atau melakukan perbuatan tersebut. Nah, jadi tidak ada ragu lagi tentang kekufurannya. Bukan masalah khilaf. Yang namanya hukum itu ditolak gara-gara ada khilaf ya. Tapi kalau para ulama sepakat tentang hukum seperti ini, seperti contohnya pahaman qala anil Quran makhluk fahuwa kafirun. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Kenapa kafir? Dalilnya mana? Karena dia mengingkari ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Ini perkataan Imam Ahmad ya. Man qala anna Al-Quran makhluk fahuwa kafirun. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Ini perkataan Imam Ahmad ya. Dan para imam yang lainnya. Kenapa dikafirkan? Dalilnya mana? Maka kita katakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Hatta yasma'ah kalamullah. Sebagai disebutkan dalam Al-Quran. Sampai mereka mendengar kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Kalamullah adalah sifat di antara sifat Allah SWT, bukan makhluk. Maka barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran makhluk itu mengingkari ayat-ayat Allah SWT. Dalilnya panjang, sudah selesai. Maka ini sudah disepakati oleh para ulama tentang kekufurannya. Tentang apa? Kekufuran orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Khilafnya kita bukan dengan orang Mu'tazilah, dengan orang Jahmiyah ya, wah ya. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan seperti ini Ustaz. Atau orang Jahmiyah, kita khilaf kita bukan dengan orang dengan ini khilaf antara al-haq dengan batil. Tapi khilaf yang dimaksud kalau masalah itu adalah masalah khilaf, khilaf di kalangan ahlu sunnah sendiri. Ya. Khilaf dikatakan al-sunnah yang itu khilaf mu'tabar. Tentang kekufuran ini kufur atau tidak. Kita tidak bisa menghukumi kafir. Tapi apabila para ulama al-sunnah semuanya sepakat tentang perkataan ini, perbuatan ini, apabila dilakukan, diucap oleh seorang, bisa menjatuhkan dia kepada perbuatan kufur. Seperti sujud kepada selain Allah. Jelas-jelas tadi dia. Sujud adalah ibadah. Ta'zim kepada Allah SWT. Kalau sujud kepada selain Allah, seperti apa yang dilakukan orang sufi, sujud kepada para masyayikh mereka. Jelas ini perbuatan kufur. Ya. Jelas dalilnya dari Quran dan sunnah bahwasanya perbuatan adalah perbuatan kufur, ucapan dia adalah ucapan kufur. Kemudian tsani huma, dan yang kedua adalah intibaku hadzal hukmi alqa'il muayyanin. Atau fa'il mu'ayyana. Intibak sesuai hadal hukum-hukum ini terhadap orang yang mengucapkan perkataan tadi atau orang yang melakukan perbuatan tadi. Secara khusus fulan atau fulan. Ya. Berbeda Imam Ahmad katakan man qala anil Quran makhluk. Ini kan umum ini. Bahwasanya barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ini umum. Ya, kita hukumi bahwa orang yang mengatakan seperti itu adalah orang kafir. Tapi berbeda ketika kita mendapatkan seorang mengatakan di mimbar atau di tulisan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Bagaimana menghukumi orang ini secara khusus, bukan kaidah yang umum, tapi orang ini secara khusus. Ini haknya siapa? Biasanya kalau dalam pemerintahan Islam haknya qadhi ini ya. Seperti kejadian di Saudi pada waktu yang lalu. Ya. Menghina para sahabat dengan mengkafirkan mereka. Ya, salah satu orang Irak ketika umrah, ketika melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada kuburan siapa? Umar dan Abu Bakar. Melaknati, langsung teriak. Ditangkap, dibawa ke mahkamah. Kemudian ditanya, mungkin orang ini gila apa? Akalnya kurang sehat atau kemudian bagaimana dan seterusnya. Dijelaskan. Ditekan hujah kepada dia. Tidak asal menghina. Nah, tegakkan hujah. Apa yang kamu lakukan ini jelas-jelas bertentangan dengan ayat Al-Quran. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetap marah-marah dan melaknati. Abu Bakar dan Umar mengatakan mereka adalah orang-orang murtad, tohu, dan yang semisalnya. Jelaskan lagi sampai berkali-kali. Dia tetap punya keyakinan seperti itu. Akhirnya dihukum apa? Hukuman mati. Ya. Seperti itu. Di Indonesia sendiri juga seperti itu. Walaupun tidak sampai hukuman mati. Ya, kisah si Tajul Muluk itu ya. Ketika mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak otentik. Ini perkataan kufur ini. Mengingkari satu huruf apa yang ada dalam Al-Quran saja bisa menjadikan seorang itu kafir. Apalagi mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak otentik. Nah, ini penghinaan dan pelecehan terhadap apa? Salah satu simbol agama. Dan itu pelanggaran hukum ini. Ya. Seperti itu ya, Khoya. Maka untuk menerapkan hukum yang umum tadi, maka harus ada syarat-syaratnya. Tadi bahwa dia berbicara dengan, maksudnya bukan dengan kejahilan. Akalnya sehat. Nah, dia berbicara dengan ikhtiarnya sendiri. Bukan dipaksa. Kemudian syarat-syaratnya juga terpenuhi pada orang ini. Dan tidak ada penghalangnya. Ini ya, harus antum pahami. Kaidah umum kemudian penerapannya pada orang yang melakukannya. Maka harus terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Baru kemudian kita hukumi bahwa orang ini kafir. Kaidah umum, man qal al-Quran makhluk bahwa kafir. Ini kaidah umum. Ketika kita mendapatkan orang mengatakan seperti itu, dan untuk menerapkan hukum umum tadi kepada orang ini, maka syaratnya harus terpenuhi dan tidak ada penghalang pada orang ini sehingga dihukumi dia adalah orang kafir karena pernyataannya tadi. Dan ini tidak hanya pada pengkafiran saja, pada pembid'ahan juga seperti itu. Ini coba perhatikan ini ya. Ini banyak terjadi di kalangan ikhwah kita sendiri, membid'ahkan orang lain tanpa hujah dan banyak, hanya sedangkan mendengar cerita. Mendengarkan cerita si fulan telah melakukan seperti ini, jatuh pada perbuatan bid'ah, maka dia adalah seorang ahli bid'ah. Seorang hizbi, kenapa dia melakukan mukhalafah seperti ini dan seterusnya. Taib, ya akhi, antum pernah datang kepada dia? Antum mengatakan bahwa dia ahlul bid'ah, itu harus terpenuhi apa? Syaratnya harus tidak ada penghalang. Mungkin apa yang antum tadi tuduhkan kepada dia, dia tidak tahu. Bahwa itu adalah perbuatan bid'ah. Mungkin di kepalanya ada syubhatnya. Nah, gara-gara mengambil bantuan, contohnya misalnya saja, mengambil bantuan dari apa, yayasan yang dituduh sebagai yayasan hizbi, Yasal ahlul bid'ah. Maka barang siapa yang mengambil bantuan dari yayasan Hizbi Yasal al-Bid'ah, maka dia juga dihukumi bid'ah. Tapi yang berteman dengan orang ini juga dihukumi bid'ah. Nah, yang berteman dengan orang yang berteman dengan dia, itu juga bid'ah. Orang yang berteman dengan orang yang berteman dengan orang yang berteman dengan dia, maka bid'ah. Nah, listrik saja nyetrum satu dengan yang lainnya. Ya, kesederhanaan sih bikin. Sederhanaan sih bikin. Sekarang mengambil bantuan itu boleh enggak? Dari orang kafir boleh enggak? Orang kafir, namanya Obama ngasih bantuan kepada salah satu apa markas Islami gitu, boleh enggak? Hukumnya boleh enggak? Eh? Boleh. Hadiah. Nabi SAW mendapatkan hadiah. Nah, dari Malikul Yaman. Seorang jariah, budak perempuan, kemudian bekelah, apa, keledai. Rasulullah terima. Tapi ahlul bid'ah. Tapi itu masih khilaf tentang kebid'ahan dia. Apakah dia termasuk ahlul bid'ah atau tidak. Itu seakan sudah menjadi suatu hal yang kepastian. Sudah pasti. Yayasan ahlul bid'ah. Barang siapa yang mengambil maka tidak ada beda dengan dia. Sama-sama bid'ahnya. Ini tidak semudah seperti itu ikhwah ya. Nah, maka harus berhati-hati lisan kita. Nah, dalam hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, man qala li akhihi kafir, barang siapa mengatakan kepada saudaranya ya kafir, manggil saudaranya dengan kafir, kalau itu benar, kalau tidak benar, maka fa ba'a ila ahadihima, akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Maknanya apa? Hukumnya berbalik, kontraproduktif. Ini banyak kita dapatkan di antara ikhwah, dengan mudahnya menuduh orang lain kafir, dengan mudahnya menuduh orang lain ahlul bid'ah atau hizbi, tanpa dalil, tanpa hujah, tanpa bayat, tanpa syarat-syarat yang terpenuhi, dan juga apa-apa penghalangnya ditiadakan, langsung menghukumi dengan cara seperti itu. Ini kita belajar kaidah ikhwah ya. Bukan hawa nafsu, bukan serampangan. Menuduh orang dengan cara seperti itu serampangan namanya. Ini repot ini akhi. Ghibah itu hukumnya haram atau halal? Haram. Kalau ghibah di depan umum lebih parah lagi. Ghibahnya kalau tidak ada hujah dan bayan. Kecuali antum jelaskan begini kesalahannya satu dalam buku dia kesalahan seperti dalam kaset seperti ini dan seterusnya jelaskan. Nah, tujuannya untuk menjelaskan kepada umat tentang kesalahan-kesalahan dia dan akhirnya menjauhi dari kesalahan dan tidak terjatuh pada hal yang sama. Ini diperbolehkan. Tapi kalau hanya si fulan punya mobil, mobilnya begitu dan seterusnya, dia diambil dari harta yang haram. Ya, ya Allah, bicara masalah pribadi seseorang di medsos. Ya, ini ya ikhwah. Ini satu hal yang seharusnya dijauhi seorang yang ittiba kepada manhaj salaf dalam menilai seseorang atau jamaah. Tidak dengan mudah kemudian menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang dia berlepas diri darinya. Ya, ini ya. Bid'ah juga masalah fisik, masalah fasik ini juga seperti itu ya. Wa dilatul kitab wa sunnah ala an qawla awil fi'la sadir amil mahkum alaihi bid'atun wa qalu qa'il mu'ayyan au fa'al mu'ayyan tammat fi haqqihi syurut tamdi wa intafat mawani. Sama saja masalah pengkafiran, masalah pembid'ahan, masalah pemfasikan itu sama saja dalilnya harus jelas. Nah, kemudian syarat-syaratnya juga harus terpenuhi dan penghalangannya juga ditiadakan. Baru kemudian kita hukumi bahwa ini adalah kafir dan ini ahlul bid'ah, ini adalah fasik. Dan itu tidak tugas semua orang ya. Ini hanya tugasnya para ulama. Ahlul ilmi, rasikhina fil ilmi. Nah, bukan orang yang baru belajar kemarin sore, sudah apa namanya, seakan sudah jadi imam jarah wa ta'dil, suka menjarah orang, dan seterusnya, sebagaimana dijelaskan Imam Tahabi, orang yang membicarakan orang dari kalangan para imam jarwa ta'adir itu seperti berdiri di antara surga dan neraka ya. Imam Tahabi mengatakan baina al-jannah wa nar. Dulu para ulama dengan warok ya ketika mengucapkan fulan dhaif. Fulan la akbal hadithahu. Fulan lemah, fulan saya tidak menerima hadis dia. Fulan tukul lima fihi. Orang membicarakan tentangnya. Ya. Fulan soduk, fulan soleh. Itu dengan menyebut seperti itu ya. Itu warok mereka ya. Sekarang fulan kadzab. Saya tidak mendapatkan orang yang paling pendusta di muka bumi kecuali dia. Fulan dajjal. Asyaitan yata'ala minhu. Syaitan belajar dari dia. Ini waroknya mana? Waroknya di mana? Coba bandingkan dengan akhlak para ulama. Ya, Imam Bukhari itu masya Allah orang yang paling warok. Ya, orang yang paling warok. Kalau beliau tidak cocok dengan rawi ini, tidak sesuai dengan syarat-syarat, beliau tinggalkan, tidak beliau ambil hadisnya, selesai. Dan paling kalimat yang paling berat yang diucapkan Imam Bukhari kepada seorang rawi adalah matruk. Hadisnya ditinggalkan. Sudah selesai. Kalimat fulan dajjal. Fulan kadzab. Jadi seakan-akan hari-hari ucapannya tidak ada kecuali dusta. Antum bisa mengitlakan kalimat seperti itu. Antum sudah tahu syarat-syaratnya enggak? Oh, dia melakukan perbuatan dusta. Tapi dustanya seperti apa? Orang berdusta dengan orang yang banyak berdusta lain. Antum katakan kadzab itu balagh. Pendusta, banyak sekali dustanya. Ini yang kurang waroknya, kurang memperhatikan masalah adab. Ya. Tapi insya Allah kita cukup sekian dulu saja. Wah, nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Karena ini kalau saya putus nanti panjang. Ya. Insya Allah kita akan sampaikan pada kajian setelah sholat duhur. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.